Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Fathul Majid Syarah Kitabu At-Tauhid. Pembahasan kita kali ini memasuki bab yang baru, babun maja'a fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab tentang orang yang tidak puas dengan sumpah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di bawah bab ini dalam kitab Tauhid mengutip sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Qala an Ibnu Umar, kita baca dari sahabat Ibnu Umar, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian, menyebut nama-nama mereka di dalam sumpah, demi fulan, demi alan, atau menyebut nenek moyang para pendahulu. Man halafa lahu, man halafa billah falyusaddiq, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya ia jujur. Wa man hulifa lahu billah falyardha, dan barang siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia ridha. Jadi terkadang kita yang bersumpah, ketika kita bersumpah maka kita harus menyebut nama Allah di dalam sumpah kita. Misalnya demi Allah. Kemudian yang kedua, kita harus jujur. Atau ada orang lain yang menyampaikan sumpah kepada kita dan dia menyebut nama Allah di dalam sumpahnya, maka kita harus menerimanya, harus rela. Sumpah ini terjadi biasanya saat kita berselisih dengan saudara kita. Ya. Kita sebagai pihak yang menuduh, saudara kita misalnya menjadi pihak yang tertuduh. Pihak yang tertuduh ketika ingin membebaskan diri dari tuduhan tersebut, maka ia dituntut untuk menyampaikan apa? Sumpah. Kalau kemudian ia menyampaikan sumpah dengan menyebut nama Allah, maka harus kita terima sumpahnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hulifa lahu billah falyardha." Barang siapa yang disampaikan sumpah dengan menyebut nama Allah kepadanya, hendaknya dia menerimanya, ridha dengannya. Mau apa lagi? Sudah bersumpah kok. Jangan dituntut lagi. Tuntutan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Kalau dia sudah apa? Bersumpah. Dalam sumpahnya pun sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau dia dusta? Itu urusan dia. Dia yang nanggung dosanya. Kalau seandainya dia berdusta dalam sumpahnya. Ya. Dan Allah Maha tahu. Ya. Karena kebohongan itu kalau diibaratkan sesuatu seperti bangkai. Cepat atau lambat akan ketahuan. Bangkai itu disembunyikan dimanapun tentu akan mengeluarkan bau busuk yang dengan mudah bisa tercium. Nah, seperti itulah kedustaan. Seseorang menyembunyikan diri dari kedustaannya tetap suatu saat akan terbongkar. Ya, karena kedudukannya seperti apa? Bangkai. Nah, waman lam yardha falaysa minallah, dan barang siapa yang tidak ridha, tidak mau menerima saat disampaikan sumpah kepadanya, falaysa minallah, maka dia tidak mendapatkan jaminan apapun dari Allah. Allah berlepas diri darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu kita harus ridho ketika saudara kita sudah menyampaikan sumpah kepada kita untuk membebaskan tuduhan terhadapnya. Jangan sampai kita tidak puas. Jangan sampai kita tidak menerimanya. Karena kalau kita tidak menerimanya, maka disebutkan oleh Nabi di sini falaisa minallah. Kita tidak dapat jaminan apapun dari Allah, dan Allah berlepas diri dari kita. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang riwayat tadi dalam Fathul Majid. Qauluhu babun maja'a fi man lam yaqna bil halfi billah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum, man halafa billah falyusaddiq wa man khulifa lahu billah falyardha wa man lam yardha falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan qauluhu la tahlifu bi abaikum. Di dalam hadis tadi ada kalimat la tahlifu bi abaikum. La nahiyah, kemudian tahlifu fil mudore madzumun bila an-nahiyah. Kalau ada fil mudore didahului oleh la nahiyah, ini namanya sigotun nahi, satu bentuk yang isinya larangan, dan hukum asal larangan itu adalah haram untuk dikerjakan. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian atau nenek moyang-nenek moyang kalian. Taqaddama an-nahyu anil halfi bi ghairillahi umuman. Sudah lewat penjelasan tentang larangan dari bersumpah dengan menyebut nama selain Allah secara umum, nama apapun itu. Ya. Mau nama orang, mau nama binatang, mau nama benda, enggak boleh. Enggak boleh disebutkan dalam sumpah. Sumpah itu cukup kita menyebut nama Allah, demi Allah. Gitu. Jangan demi pulan atau alan. Jangan demi bumi, demi matahari, demi bulan. Cukup sebutkan nama Allah. Qauluhu man halafa billah falyusaddiq. Kemudian kalimat berikutnya, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Jangan dusta, jangan bohong. Apalagi membawa nama Allah. Ya. Hadza mimma aujabahu Allah ala ibadihi. Inilah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Jujur. Ya. Dalam sumpah. Wa haddahum alaihi fi kitabihi. Dan Allah motivasi hamba-hambanya untuk itu. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. As-sadiqina was-sadiqat. Kemudian Allah juga berfirman surat Al-Ahzab ayat 35, menerangkan tentang orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun wanita, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. As-sadiqin, as-sadiqat, golongan laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Wa qala, Allah taala juga berfirman surat Muhammad ayat 21, falau shadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka tentu itu lebih baik buat mereka. Karena kejujuran itu tidak mengantarkan seseorang kecuali kepada kebaikan. Dalam hal apapun, apalagi dalam sumpah. Wa huwa halu ahlil bir. Itulah keadaan orang-orang yang baik dan mencintai kebajikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala singgung di surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala al hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wa qauluhu, selanjutnya kalimat man hulifa lahu billah falyardha wa man lam yardha falaysa minallah. Siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia rela, hendaknya dia ridha, hendaknya dia menerima sumpah tersebut. Barang siapa yang tidak ridha, barang siapa yang tidak menerima, maka Allah berlepas diri darinya. Qala amma idza lam yakun lahu bihukmi syariah ala khasmihi illa al-yamin fa ahlafahu. Jika tidak ada hukum syariat yang bisa ditetapkan kepada yang berselisih dengannya kecuali sumpah, maka hendaknya meminta sumpah dari dia. Fala raiba annahu yajibu alaihi ar-ridha. Dan orang yang mendapatkan sumpah tersebut wajib baginya untuk apa? Ridho. Ya. Gak ada kewajiban dalam syariat bagi orang yang berselisih dengan kita ketika dia ingin membebaskan tuduhannya kecuali sumpah. Ya. Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Bukti harus dihadirkan oleh pihak yang menuduh atau menuntut, dan sumpah harus disampaikan oleh yang mengingkari tuduhan itu. Maka pihak yang tertuduh Tidak ada kewajiban syariat yang ditetapkan kepadanya kecuali apa? Sumpah, kalau memang dia ingin membebaskan diri dari apa? Tuduhan. Kalau kita sebagai pihak yang menuduh, kewajiban kita apa? Mendatangkan bukti supaya kuat tuduhan itu. Ya. Harus ada bukti. Nah, jadi intinya itu, bagi pihak yang menuduh harus mendatangkan bukti, dan bagi pihak yang tertuduh ketika ingin membebaskan diri dari tuduhan tersebut, dia harus mendatangkan apa? Sumpah. Kalau dia sudah bersumpah, ya selesai. Ya. Tidak ada kewajiban bagi yang menuduhnya kecuali apa? Ridho dan menerima. Ya. Ini kalau bicara terkait dengan hukum apa? Syariat. Wa amaidza kana fi ma yajri bainan nas mimma qad yaqa'u fil i'tidarat min ba'dihim li ba'dhin wa nahwi dzalika. Adapun kalau terkait dengan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah manusia, mimma qad yaqa'u fil i'tidarat min ba'dihim li ba'dhin wa nahwi dzalika, maka bisa cukup dengan adanya saling memberi udzur sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Kalau hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, cukup ya memberi apa? Udzur. Tapi kalau kaitannya dengan hukum syariat yang berat seperti masalah tuduh menuduh, nah ini baru yang menuduh harus mendatangkan bukti, yang tertuduh kalau ingin bebas dari tuduhan itu harus mendatangkan apa? Sumpah. Fahada min haqqil muslim 'alal muslimi. Ini termasuk ke dalam hak muslim atas muslim lainnya. An yaqbala minhu idza hulifa lahu muta'adziran aw mutabarrian min tuhmatin. Seorang muslim itu harus menerima. Idza hulifa lahu, kalau disampaikan sumpah kepadanya. Oleh saudaranya, mutabarrian min tuhmatin, ketika dia ingin membebaskan diri dari tuduhan. Wa min haqqihi 'alaihi an yuhsina bihi dhann idza lam yatabayyan khilafuhu, dan bagi yang menerima sumpah tersebut, an yuhsina bihi dhann, hendaknya berbaik sangka kepadanya selama tidak terlihat adanya penyelisihan pada sumpahnya itu. Ya, kalau saudara kita sudah bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuduhan, ya sudah, kita terima dan kita berbaik sangka kepadanya. Ya. Selama tidak nampak hal-hal lain di mana dia menyelisihi apa? Sumpahnya. Kama fil athari an Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam athar dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, wala tadunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali kamu duga kalimat yang keluar dari seorang muslim itu sebagai sebuah kejelekan. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan, selama kamu dapati ada kemungkinan baik di dalamnya. Nah, ini kalimat penting. Ya. Jangan kamu sangka, jangan kamu duga kalimat yang keluar min muslimin, dari seorang muslim itu syarron, mengandung kejelekan. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmala, selama kamu dapati ada kemungkinan baik padanya. Penting untuk jangan terlalu menjadi orang yang perasa. Apalagi sekarang zaman WA, ya kan? Itu terkadang bahasa WA itu tidak bisa dipahami secara letterlek. Kadang-kadang ada orang ngirim satu kalimat, ada sedikit mungkin menyinggung atau apa, tapi ada kalimat lainnya yang baik. Selama ada kemungkinan baik, maka jangan kita sangka itu kalimat apa? Jelek. Ya. Itu kalimat menyinggung. Demikian juga dalam obrolan. Ya, mungkin ada yang nyeletuk, menyampaikan sesuatu. Selama ada kemungkinan baik dari kata-kata yang terdengar, maka jangan kemudian kita duga itu sebuah kejelekan. Ya. Intinya harus berbaik sangka. Ya. Harus berbaik sangka. Dan memang harus mengedepankan husnudzon kalau kepada teman, kepada sesama. Kata-kata yang biasa, yang tidak mengandung sumpah saja kita disuruh untuk husnudzon. Apalagi kalau saudara kita menyampaikan sumpah dengan menyebut nama Allah, ya sudah, kita terima ya. Terlepas dari apakah dia dusta atau tidak, Allah maha tahu. Nah, jadi atsar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir positif lah ya. Selalu berpikir positif, ambil yang baiknya begitu. Kecuali kalau kata-kata yang dilontarkan oleh saudara kita itu sama sekali tidak mengandung kemungkinan baiknya, wah jelek semuanya, ya udah, baru kita tegur, kita peringatkan. Tapi selama masih ada kemungkinan baiknya, ya kita harus husnudzon. Ya. Nah, ini kunci dalam muamalah. Asar dari Umar ini, wala tadunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidulaha fil khairi mahmal. Jangan sekali-kali kamu duga kata-kata atau kalimat yang keluar dari seorang muslim itu mengandung kejelekan, selama kamu dapati ada kemungkinan baik di dalamnya. Ya. Qala wa fihi faidah yang terkandung di dalam hadis tadi ya, la tahlifu bi abaikum man halafa billah falyusaddiq wa man hulifa lahu billah falyardha wa man lam yardha falaysa minallah. Ada faidahnya, di antaranya minat tawadhu'i wal ulfati wal mahabbati wa ghairi dhalika minal masalih allati yuhibbuhallahu ma la yakhfa ala man lahu fahmun. Ada keterangan tentang pentingnya tawadhu, rendah diri, wal ulfah, menjaga kesatuan, wal mahabbah dan kecintaan. Dan selain itu dari hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakhfa 'ala man lahu fahmun, yang tidak tersembunyi bagi siapa yang memiliki pemahaman. Tentulah seorang muslim itu tahu mana hal-hal baik yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika min asbabi ijtima'il qulubi 'ala ta'atillah. Semua itu tawadhu, menjaga kesatuan, kecintaan, dan hal-hal baik lainnya yang dicintai oleh Allah adalah merupakan sebab menyatunya hati di atas ketaatan kepada Allah. Summa innahu yadkhulu fi husnil khuluqi. Kemudian selain itu, semua yang disebutkan tadi juga masuk dalam bab akhlak yang baik. Alladhi huwa athqalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi, yang merupakan timbangan yang terberat bagi seorang hamba. Akhlak yang baik itu kan timbangan yang paling berat bagi seorang hamba. Timbangan kebaikan tentunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa huwa min makarimil akhlak. Dan semua sekali lagi yang disebutkan tadi itu termasuk akhlak yang mulia. Qala fata'ammal ayyuhan nasihu li nafsihi ma yuslihuka ma Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di akhir penjelasan bab ini, wahai orang-orang yang sedang menasehati dirinya, hendaknya ia selalu memperhatikan apa-apa yang membuatnya baik dalam muamalahnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Minal qiyam bihuquqihi, seperti menegakkan hak-haknya. Menegakkan hak-hak Allah itu sesuatu yang akan memperbaiki keadaannya dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huquqi ibadihi, dan menegakkan hak-hak sesama hamba. Nah, orang yang soleh itu kan kata Imam Ibnu Qayyim ada dua cirinya, atau katakanlah definisi soleh itu, yaitu al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'imu bihuquqil ibad. Orang yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak hamba. Nah, itulah orang yang soleh. Seseorang kalau sudah menegakkan hak-hak Allah dengan baik, kemudian dia juga menunaikan hak-hak sesama hamba dengan baik, tidak ada alasan untuk kemudian dia dikatakan tidak soleh. Itulah orang yang soleh yang sesungguhnya. Ada banyak orang ketika mendefinisikan kata soleh itu sebatas ketika melihat seseorang menegakkan hak-hak sesama hamba dengan baik. Padahal itu belum cukup. Ya, itu belum cukup. Belum sempurna definisi soleh kalau cuma sampai di situ. Seharusnya selain menegakkan hak-hak hamba, juga menegakkan hak Allah. Dan itu yang paling besar. Ya. Jadi orang sebaik apapun tingkah lakunya, kalau tidak mentauhidkan Allah, ya masih belum dikatakan apa? Soleh. Ya. Masih gak bisa disebut baik. Ada orang, Masya Allah, kalau soal adab, soal akhlak, sopan santun, ya, kesantunannya gak kaleng-kaleng. Tapi dia syirik kepada Allah. Wah, paling pertama urusan datang ke kuburan, minta-minta. Ini yang seperti ini gak bisa disebut orang soleh. Akan jauh lebih baik kalau dia selain menunaikan hak-hak hamba dengan baik, juga menunaikan hak Allah dengan baik. Nah, jadi inilah beberapa hal yang akan memperbaiki keadaan kita dalam bermuamalah dengan Allah. Di antaranya menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Wa idkhalis surur alal muslimin, dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Hidup itu sudah banyak beban. Jadi kaum muslimin jangan dikasih beban lagi begitu. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Apalagi sekarang ini kan banyak orang bilang bahagia itu sederhana. Kalau bahagia itu sederhana, maka seharusnya masing-masing kita bisa dong memberikan kebahagiaan itu kepada sesama. Jangan sampai ada bahasa bahagia itu sederhana, tapi selalu menyulitkan sesama, selalu membuat sedih sesama, selalu menyakiti sesama. Sederhana apaan? Ya. Nah. Jadi kalimat bahagia itu sederhana, jangan buat sendiri saja, tapi coba praktekkan juga untuk orang lain. Kalau memang bahagia itu sederhana, ya berusahalah untuk menyenangkan orang lain. Jangan bikin sedih orang lain, bikin kecewa teman, jangan. Bikin dia bahagia. Ya. Jangan bikin dia sedih. Dan itu ibadah ini. Memberi kebahagiaan kepada sesama itu ibadah, ya. Meskipun kita dalam keadaan sedih, ya gak perlu ditampakkanlah kesedihan itu di hadapan sesama. Tetap berusaha untuk tersenyum di hadapan sesama. Nanti kalau sendirian sedih lagi, gak apa-apa, ya. Tetap tersenyum di hadapan sesama, karena itu sedekah, ya kan? Bisa membuatnya bahagia. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Walaupun kita sedang sedih, ya, ruwet, sedang banyak pikiran, ya gak usah diperlihatkan lah, ya. Pengennya nangis misalnya, ya di depan sesama berusaha untuk tegar. Nanti kalau sendirian boleh nangis, ya. Kalau mau mengeluh, ya bukan manusia tempatnya untuk kita mengeluh. Kalau mau mengeluh, tempat kita mengeluh adalah Allah, ya, Azza wa Jal. Berkeluh kesahlah kepada Allah dan jangan kepada sesama. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku mengadukan, ya, keluhanku, kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita tidak bisa membuat saudara kita bahagia, ya jangan bikin dia sedih, ya. Nah. Qala wa tarkil inqibad anhum wa tarafu alaihim. Kan tekanan kepada mereka dan menyombongkan diri di hadapan mereka, kaum muslimin. Fa inna fihi min ad-darari ma la yakhthur bil bal wa la yadur bil khiyal, karena sesungguhnya dalam itu semua ada mudharat, ada bahaya yang mungkin saja tidak terbetik di hati dan tidak terbayang dalam pikiran, ya. Maka berusahalah untuk menegakkan hak Allah, menegakkan hak hamba, memberi kebahagiaan kepada sesama, tidak menekannya, tidak menyombongkan diri di hadapannya. Ya. Nah, bisa jadi itu semua mendatangkan mudharat. Ya, jelas bisa mudharat kalau kita tidak menegakkan hak Allah dengan baik. Ya. Kita akan menjadi hamba Allah yang diancam dengan ancaman neraka. Demikian juga mudharat kalau kita tidak menegakkan hak-hak sesama hamba, karena kita akan menjadi orang yang paling dibenci di sisi mereka. Ya. Ada yang mau berteman dengan kita, nah, kalau kita selalu membuat sedih mereka kaum muslimin, nah, apalagi kalau menyombongkan diri di hadapan mereka. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Yang akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji kecil dzarrah dari kesombongan. Bagaimana kalau besar? Sedikit sombong saja sudah dapat ancaman. Bagaimana kalau besar? Lagi pula apa sih yang harus kita sombongkan di hadapan sesama? Status kita sama sebagai makhluk Allah. Status kita sama sebagai fuqara ilallah. Fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kayanya pun di tengah-tengah kita sama fakir di hadapan Allah azza wa jalla. Dan kesombongan itu kan maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah azza wa jalla. Pelakunya adalah iblis. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Ya. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk tidak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Disebutkan di ayat lain, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba, enggan, wastakbara dan menyombongkan dirinya. Maka iblis tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu, ya dipastikan ada bahaya, ada mudharat yang mungkin bahaya tersebut tidak terbetik dalam hati dan tidak terbayang dalam pikiran. Ya, biasa manusia begitu, kadang-kadang melakukan sesuatu seenaknya tanpa memikirkan akibatnya. Karena kebanyakan orang itu yang penting happy, terserah ada yang tersiksa karena kehappiannya. Ya. Yang penting bahagia sendiri, terserah meskipun ada yang kecewa, gitu. Gak memikirkan akibatnya. Nah. Padahal pikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ya. Berkata-kata saja harus dipikirkan dulu, ya kan? Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Kata Imam Syafi'i, ini hadis memberikan pelajaran kepada kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Ya. Jangan asal mau ngomong A, omongkan A. Asal mau melakukan B, lakukan B. Tanpa berpikir apakah yang diomongkan dan dilakukan itu maslahat atau tidak. Setelah terjadi mudharat, terjadi hal yang tidak diinginkan, baru olohok. Kan begitu, baru bengong, oh ternyata begini akibatnya. Nah itu. Mala yakhtur bil bal wala yadur bil khiyal. Tidak terbetik dalam hati, tidak terpikir dalam pikiran, tidak terbayang dalam pikiran. Karena kejadian baru ternyata begini akibatnya. Nah, itu orang yang paling bodoh. Secara bebas berbuat, bebas berucap. Jangan, seorang muslim gak boleh begitu. Ya. Seorang muslim itu harus memikirkan segala sesuatu, akibat baik dan buruknya. Qala wa bastu hadhil umur wa dzikru ma warada fiha madhkurun fi kutubil adab wa ghairiha. Uraian tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi dan penyebutan riwayat-riwayat tentangnya ada dalam kitab-kitab adab dan selainnya. Faman ruziqa dzalika wal amalu bima yanbaghi al amal bihi minhu wa tarku ma yajibu tarkuhu min dzalik dalla ala wufuri dinihi wa kamali aqlihi. Barang siapa yang dianugerahi semua yang disebutkan di atas tadi, bisa menegakkan hak Allah dengan baik, bisa menegakkan hak hamba dengan baik, selalu membahagiakan sesama, tidak sombong di hadapan sesama, ya. Siapa yang dianugerahi semua yang disebutkan tadi, wal amalu bima yanbaghil amal bihi minhu, dan melakukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan serta meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan, maka itu menunjukkan kesempurnaan agamanya, ya, kebaikan agamanya, wa kamali aqlihi, dan kesempurnaan akalnya, Ya, berarti orang itu agamanya baik dan akalnya pun sempurna. Wallahul muwaffaq wal mu'in li 'abdihi dhaif al miskin wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang memberikan taufik, yang senantiasa menolong hambanya yang lemah, yang miskin. Wallahu a'lam. Selesai sampai di sini. Kemudian disebutkan fihi masail, ada beberapa masalah penting, diantaranya al-ula yang pertama, an-nahyu anil halfi bil aba, larangan bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak ya, atau nenek moyang. Atsaniyatu yang kedua, al-amru lil mahlufi lahu billah an yardha, perintah bagi orang yang mendapatkan sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia ridha dan mau menerimanya. Atsalis yang ketiga, wa'idun man lam yardha, ada ancaman bagi siapa yang tidak mau menerima, tidak rela, tidak ridha. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.